Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'an. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jami'an wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu as-sa'adata al-haqiqiyyata fid dunya wal akhirah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima bi qadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hayyin. Amma ba'du. Bapak, para rawuh, para sedaya, alhamdulillah. Saat ini kula lan panjenengan sedaya tansah nampi pinten-pinten nikmat rahmat saking Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kula lan panjenengan saged sareng-sareng sami nglaksanakaken pengaosan menika. Mugi sedaya menika katetepaken dening Allah. Menunggu salah setengahipun bentuk agen kita saling nyukuri nikmatipun Allah. Mugi-mugi agen kita saling aos sakita nampi ilmu kang manfaat di dunia wal akhirah. Mula saking menika saderengipun kita nglajengaken pengaosan langkung rumiyin, monggo kita saling sareng-sareng maos doa. Bismillahirrahmanirrahim. سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وعلمنا من لدنك علما نافعا يا ذا الجلال والإكرام اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام ربي زدني علما ووسع لي رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير الموالي يا حسان الفعالي يا قائما بلا زوالي يا مبدئا بلا مثالي فلك الحمد والمنة والشرف على كل حال. اللهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. جزء كالي halaman 9 baris kaping 3 saking ngandhap. Waqala radhiyallahu anhu la yakun talabuka tasabbuban ilal aqa'i minhu faya illa fahmuka anhu wal yakun talabuka li izharil ubudiyati wa qiyaman bi huquqir rububiyati. Layakun ojo ono opo tola buka panyun siro ojo ono merasa beban gawe sebab ilal atoi maring peparing minhu saking Gusti Allah. Aja nganti oleh ndonga nyuwun ning Gusti Allah kuwi mbok anggep dadi sebabe Gusti Allah maringi awakmu. Nek kowe ngono fayakila mongko dadi sebabe setitik apa fahmuka pemahamanmu anu tentang Gusti Allah. Tegesi setitik mbok batesi nganggo batasane karepmu. Peparinge Allah mbok batesi nganggo batasane kepinginanmu. Mongko kepinginanmu iku sak gedhe-gedhene kepinginan pangga cilik. Padahal lah mongko kowe wis kadhumunamuni lan mbok yakini lek Allah kuwi Akbar. Lawang Akbar mbok peksa cilik kaya pinginmu. Lah kuwi jenenge setitik pengertianmu tentang Allah. Wal yang lan becik ana dadiya apa tola duka panyupre sira panyuwun sira kuwi ana iku liyahari ubudiyati krana kanggo ngetokno bukti kehambaanmu ya ben ketok lek kowe iku kawula wis ngono ae. Wa qiyaman lan krana jumenengi bi hukuki rububiyati kelawan pira-pira hak kepangeranan. Cara jalane Gusti Allah ben ketok dadi pangeran, mulane perlu mbok jaluki. Kowe yo ben ketok dadi kawula, mulane perlu njaluk. Soal peparinge ora mergo njalukmu. Ya mergo pancen Gusti Allah pengen maringi. Pun. Niki pas bedane kuwasa sing asli karo kuwasa sing ora asli iki. Lek kuwasa asli iki ya mari ini sak wayah-wayah. Nggih lho. Lah kuwasa sing ora asli iki mari ini akeh sing ngawasi. Malah kadang-kadang lek ora ana sing njaluk ora maringi, iku lek wong kuwasa sing ora asli. Nek ora ana sing njaluk ora maringi, iku lek kuwasa sing ora asli. Tapi lek kuwasa asli pancen sipate mon sifat tukang paring. Bujali ka bujali yo paring terus. Dini soal kowe njaluk. Mergo pancen kowe kedudukan sifat pekir. Jur kowe perlu njaluk. Yang ngono kuwi ta wis. Soal penjaluk keturutan apa ora keturutan kuwi sakjane ora perkara Gusti Allah. Ora perkara Gusti Allah. Ya mergo pancen Gusti Allah pengen maringi ngono mawon. Dadi ora kok perkara Gusti Allah merhatekno kowe karena kowe wis lunga terus Gusti Allah wedi karo pertunggamu. Wedi lek di lereni lek dadi Gusti Allah. Wis akeh sing njaluk kok ora gelem ngekeki mboten. Utawa Gusti Allah maringi penjuwun sampean nyuwun maringi ngono maringi ben Gusti Allah sampean dukung. Jur sampean lakoni lek Gusti Allah tetep Gusti Allah tenan mbok nyatane tak jaluki langsung wae tak jaluki langsung wae. Lah nek ngono lek Gusti Allah dadi ciri manut penyuwunmu. Tak. Lam yang ora merintah sapa Allah Gusti Allah taala ibadahu ing pira-pira kawulane Allah. Perintah apa? Perintah ditolak dikelawan dungo lahu maring Allah wa wasuali lan tegese nyuwun minuh saking Allah. Hikmahe ora ana liya kejaba ilaliyuhi. Kejaba supaya ngetokaken sapa Allah iftiqarahum ing sifat asli butuhe kawula mangi butuh ilahi maring Allah. Ya ben ketok lek butuh. Jadi yang penting yang ngetok no butuh tak niku. Terus lek butuhe wis ketok. Lek butuhe wis ketok terus piye? Ya wis bae. Angger butuhe wis ketok. Lah sing tukang nyukupi kebutuhane ku kono ya ku kono sing nyukupi lek pancen perlu dicukupi. Mergo termasuk sing mentokno cukup lan ora cukup. Perlu dicukupi utawa perlu gak dicukupi. Niku sing menentukan perlu lan boten perlune duduk sing njaluk. Tapi sing kuwasa. Wong njalukmu kuwi ae perintahe sing kuwasa kuwi. Gusti Allah ora kena boleh cerek kowe kena ditumpes. Senajan pun jaluk sedina pencet ya bangga keputusannya Allah. Biasanya menungso terus gunanya apa sedih jawabnya Allah jari kon jaluk lah iya jari kon jaluk lah gue kok maksa jaluk gak maksa ya. Jaluk iki yo ngetok oleh asor. Angger asoranmu wis ketok ya wis bar fungsine jaluk. Lah mare mbok tambahi kepentinganmu mbok nunutno ning gone perintah jaluk mari. Terus pumpung ana perintah jaluk. Pumpung ana perintah jaluk. Kendaraan sing jenenge perintah jaluk kita tumpane. Mergo pancen aku duwe karep pengen apa-apa. Nek jenenge lak nunut ta. Oh, nunut kepentingan. Wa maswan. Lan. Nggon bali. Wa maswan itu lho. Iya bu. Oh, wasualan nyuwun minusaga wa ilali biro. Kejaba supaya ngetokaken sapa wa iftiqarahum ing kebutuhane. Kebutuhane makhluk ibad. Kebutuhane sifat duwe niku lho. Dudu wong ngetokna kebutuhane Gusti kula butuh niki butuh niki butuh niki mboten barang sing sampean butuhne niku sing ben ketok mboten sikap sampeyan bersikap butuh bersikap butuh ora kok menonjolkan kebutuhan ora beda lho bersikap butuh karo memamerkan perkara sing dibutuhne niku benten. Lek sampean dulu selama ini lah menampilkan daftar kebutuhan, nggih, menampilkan daftar kebutuhan dengan nota embel-embel karena ini kebutuhan harus dituruti, banget kan? Lek selama ini dulu perlu sampean lah ngoten toh. Nah, nek cara asline posisi larah-larah filosofi ini dulu mboten ngoten. Dungoniku perintah krono perintah lakonono iji ping-ping lu dungoniku perintah perintahe bendoro nenggone kawu kawulo krono sifat dasar asli sing jeneng kawulo kuinduwe kebutuhan mula dhewe perlu nampilno sifat butuhe duduk nampilno barang sing dibutuhno. Nggih. Dadi Gusti Allah merintah donga niku ben ketok ben muncul sipate kawula sing sok-sok kebacut nalika ndeke diparingi wewenang Gusti Allah oleh ngrancang urip sok-sok kebacut rumangsane urip iki ndeke sing ngatur ning ternyata ndeke ngatur urip ora iso nyukupi uripe dhewe ben ketok lek ndeke butuh wa musulahu mangetono ing manute ibadah ben ketok lek manut ben ketok lek manut nyuwun jenengan lak kata dalem putrane jane wis siapno duit 10.000 wis sanggup putune tapi ra dilena ayo nyuwun apa sampean ajenge kei duit 10.000 ning putu sampean iki mergo nyuwune putu gak mboten jane lak ya asli panjeneng pengen nyangoni kok lah lapo kok leren nyuwun sik terus putune mah ya, tapi kalau orang walas pada diwene nyuwun akhirnya nyuwun mbah bucah cilik muni nyuwun mbah niki sikape bucah nyuwun mbah niki napa tak mergoleh muni nyuwun mbah kuwi terus sampean wedi karo bucah cilik lek sampean ora ngekeki jur zaman akhirnya ngekei sangu apa tah pancen sampean pengen roh penampilannya kutu sampean lek uun itu piye lah itu gak ya cuman itu lagi sialan seneng lek kaulan ini udah ngetok oleh DPDP mergo pancen sifat aslinya menungso udah DPDP ngunung soal peparinge wis ditata sak durunge lah ngurune njaluk kowe wis dikeise ampun pun disukani ben ketok olehmu butuh ben ketok olehmu manut kita baru iklawan DPDP wal kudu ilang tegese DPDP abai raya dahya mengresani Allah liyakuna supaya ana apa zalika mengkono-mengkono ketok buta ketok manut DPDP tunduk ana iku ilarun dadi penampilan li ubudiyati maring sifat kehambaane kawula wa kiamat lan tegese netepi bihukuku rububiyatihi kelawan pira-pira hak asline sifat kepengeranane Allah dan garisnya jelas sapa sing dadi pangeran sapa sing dadi kawula tapi lek sampean walik dungamu iku kudu dituruti wong Gusti Allah wis kadung janjeni lek donga mesti dituruti lek aku donga ya kudu dituruti niku berarti sampean duwe kesimpulan lek ngono ben aku ketutan kudu ndonga pon kesimpulane ben aku ketutan aku kudu ndonga muncule gelem ndonga sing sampean lakoni niku ndonga krana keputusane sampean apa ndonga krana manut perintahe pangeran semodel ngoten lho. Pangeran janjeni sapa-sapa sing donga mesti dituruti. Monggo aku kepengin nuruti karepku. Supaya karepku keturutan, lek ngono aku kudu donga. Sampeyan budal donga wau tertarik karo keturutan. Apa tertarik karo jembare pangeran? Nek tertarik karo keturutan sing butuh keturutan sapa? Menungso. Lek ngono sampeyan nuruti kepinginane menungso tak nuruti perintahe pangeran. Nuruti karepe dhewe kuwi sifat kamula ta sifat bendoro? Nek ngono enek bendoro ngono. Lah niki jenenge tauhide berkurang. Pemahamanmu tentang tauhid sudah aneh. Senajan kowe isih tetep yakin lek sing iso nuruti karep iku pangeran iku tetep bener. Sebener iku sing iso nuruti kepinginanku mung pangeran. Bener. Mulane apale yakinlah. Bener setitik. Faya kila mau jadi setiti apa pahamuka pemahaman sira mergo kowe meng paham lek Gusti Allah iku tukang nuruti kepinginan. Paham mboten iku wis bener ning kurang komplit. Mergo enek satu sisi sing kowe ora sadar meneng-meneng senajan kowe ngakoni dadi kawula ning kowe bersikap dadi bendoro. Akhire muncul ana bendoro loro. Sing sitok bendoro tenang, sing sitok bendoro ora tenang. Bendoro sing memaksa keinginan. Bendoro sing merintah awake dhewe. Sing ora krasa diperintah bendoro sing asli. Gila. Dadi upama sampeyan ora dikeki rasa butuh. Sing rasa butuh niku wau ora sampeyan anggap kirimane Allah, rasa butuh. Mergo sakjane munculé rasa butuh niku sing meksa sinten? Menungso kok muncul rasa butuh niku sing meksa rasa butuh teko niku niku sinten? Berarti munculé rasa butuh niku lak paksaan. Lah kok bangsa wis dadi paksaan kok jare sampean aku sing butuh lho. Sing nyetempel butuh niku Allah napa sampean kudune. Allah lah, tapi prakteke sing mutusi butuh lan ora butuh kula napa Allah. Kula dhewe lah. Niki mulai rebut ae Allah nek. Gira. Senajan perangan keyakinan tentang cukupi kebutuhan Allah tak sing nyukupi wis bener. Tapi keputusan aku butuh apa ora butuh iku ternyata setempel sik tetep samane geni ora sampean serahne Gusti Allah bisa. Nggih. Ben ora ngono. Supaya donga niku diseni rasa loro, siji rasa kumamula, nomor loro memahami sifat hakikat bendoro. Tegese sifat hakikat bendoro iku apa? Sampai sing tetokno butuh apa gak butuh nggih seles kula Gusti, tapi yen jenengan. Ngoten lho nggih. Nyatane kula sakniki butuh sing nekane butuh niki nggih jenengan. Terus kelompok kebutuhan itu jenengan. Terus kula saged jeplak ngomong donga nek iki sing jeplak teng jenengan. Soal niki mungkin digatokne napa mboten digatokne tergantung keputusan panjenengan. Nah niku mungkin donga nek zaman malah jadi nikmat. Isih donga nek tok ae wis nikmat. Mergo wis nampa pirang-pirang pepaning. Dhewe iso ndonga niku lek wis nampa pirang-pirang pepaning. Sing nilai pepaning niku wau justru kandungane kandungan sifat ketuhanan. Sampeyan dipeksa butuh. Ibarat peksanan butuh niki teko. Teko teng niku niku berarti sing teko sipate Allah napa sipat sampean. Isa meksa menungsa butuh niku cara dianggep niku kiriman kabar. Niku kirimane Allah napa sampean dhewe sing gawe butuh. Nek niku kirimane Allah mulya ndi? Kiriman sing teko karo kepinginan sampean niku mulya pundi? Dalam bentuk mulya banget kan? Alhamdulillah Gusti, kok jenengan paringi saged buta. Niku dudu ngaten. Lah upami kula mboten jenengan peksa saged buta ngaten. Berarti kula lampun mboten sampean rek. Malah kaya watu mboten bisa kaya atos ngoto ora buta liyan. Nggih. Wong diparingi buta niku diparingi diparingi butuh orang kok diparingi cukupi kebutuhan mboten diparingi iso butuh niku mawon lagi pun mulya banget mergo untuk sampai pada butuh niku ternyata ya butuhnya biaya pirang-pirang wong kok sampai butuh wong kok sampai butuh sepeda motor biaya untuk ngerti butuh sepeda motor ini boleh belajar butuh mulai kapan biayanya kata siji ngurung-ngurung iklan ngurung-ngurung iklan butuh radio butuh TV sing sampai roh oleh MS sepeda motor gitu iya lah kok sampai iso tumbuh kebutuhan kebutuhan itu saja nih kerowok napa benda wong butuh niku wong kroak napa wong bendol rasane kroak rasane wong butuh ora ketutan nak kroak nggih mergo sing nyawang manungsa tapi lan urusane urusan ubudiah lan rububiah urusane ubudiah lan rububiah wong butuh niku bendol banget mergo butuh niku kursi sing dilungguhi kecukupan lan kesempurnaane Allah. Butuh sing ning menungso kuwi penampilane kesugihane Allah. Bedol banget ta? Nek kowe ora butuh berarti sifat kesugihane Allah mboten tampil teng sampean. Sarene sampean butuh jur sifat kebutuhane Allah ditampilno teng sampean. Sifat kesugihane Allah ditampilno teng sampean. Ngene. Duh. Gelas itu anane banyu iso manggone gelas mergo gelase kosong. Nek gelase ora kosong banyune gak manggon kono. Anane menungso digrujuk rahmat mergo pancen menungso digawe Allah cekung butuh rahmat. Sing gawe cekung sampai butuh rahmat sing gawe cekung ngoten niku sing gawe sinten. Nek wis digawe niku sing teko ngene sifat gawean niku sifate sinten. Nek sifate Allah berarti sing teko sifate Allah napa sifate manungsa. Lha ya berarti lha wis mulya kabeh to. Semua yang tampil tadi semua barang berharga banget. Nek niku sampean tarik sampean rengkuh aku sing buta. Akhire sifat mulya rusuh. Mergo ketemplekan asore sifat sampean. Nggih. Ya ben ora rusuh balekno sing ngene sing kuwi ben diubah. Dados nek diwangsuli malih perintahipun Allah dumateng kawula supaya padha nyuwun niku nomor siji liyudhiral iftiqar supaya ngetokno sifat buta. Nomor loro supaya ngetokno kemanutane. Nomor telu supaya ngetokno ketandoruan dhewe-dhewene. Nomor papat supaya ngetokno keasoran ana ing ngersane Gusti Allah. Perlu nih garis antarane ubudiyah lan ubudiyah kan jelas. Sapa sing kedunungan sifat ngabdi lan sapa sing kedunungan sifat bendoro. Sapa sing abet, sapa sing rob, ben jelas. Lian ya masak gabu orang supaya yento podo gawe sebab gunakno sebab sapa kawula bihi kelawan penyuwun mang digo sebab ilahu sulima maring hasile barang tolak bukan podo nyupre sapa kawula ing mah wa lailima lan merkole barang rohibu kan podo seneng sapa kawula ing mah rupane nimasaking barang lahum kang manfaat kedue kawula pihi ing dalem donga mang rupane lahum kang iku tetep kedue kawula pihi ing dalem donga mau manfaatun utawi ana manfaate wa hazun lan tegese ana kepentingane. Perkara sing digemeni menungsa rupa manfaat lan kepentingan, perkara sing digoleki menungsa rupa manfaat lan kepentingan niku sebab-sebabe bisa tumeka teng menungsa ora mergo donga. Lan donga kuwi dudu gentek gudek gantar genter ini bener gentek gudek gantar genter yang bener ini wong Jawa ini udah pakai bahasanya. Donga kuwi dudu angkus sing dienggo ogrok-ogrok blimbing peparinge Allah terus angkus. Angkos itu arit yang disambung lampu ulah wowo menggantoli wow. Ini itu jenisnya angkos. Saya kira salah lagi gue. Getek, genter sih gua. Grok grok kali ya Allah tu tu orang kau terus tunggu gue alat gua grok grok. Peparinya Allah saya kambuh ogrok-ogrok peparinya orang utuh orang dungo kuwi pangkat kawula sing kudu mbok lungguhi. Dungo kuwi pangkat kawula sing kudu mbok lungguhi lungguh banget kebutuhan kula terus pundi. Kebutuhan kula sesundi, lha kok iki percaya enak pangeran ta ora kok. Panah tak kok kebutuhan kula sesundi. Ya kebutuhanmu diungkrak. Sing nentokno butuh lan ora butuh jane lak kowe dhewe ta. Nalika kowe muni kula butuh ngeten sing mutusi butuh iku sapa? Tak kowe dhewe ta, iku lho kesombonganmu. Yang itu kesombongan pertama yang marahin meringkil yang meleset-leset iman itu juga lah aku lah butuh ngeten nih gue kok bisa mulai butuh ngeten aku lah saya ngabari lagi butuh ini siapa ibarat kebutuhan itu beban berat sing nigani sirah apa yang mampet sing nibakno beban berat ning boten sirah sampean sing nibakno sinten. Lha Allah. Lah kok akhire sampean sing ngakoni. Kula butuh ngeten e Gusti, kula butuh ngeten berarti lek sing libatno sampean dhewe lho. Niku lek berarti wis ana barang yang dadi nyapa-nyapa dadi butuh sing sakjane niku keputusane Allah ning sampean coret tanda tangane. Aku sing butuh. Lha dadi iku iku maknane sampean rebut jenenge Gusti Allah. Nggih. Nek sampean sing mahami aku sing buta, akhire sampean kok terus krana iki buta, krowak aku sing lambang. Moga golek tambalan nek eneke ning Gusti Allah. Mulane aku tak marani Gusti Allah golek tambalan. Separo tok sing bener. Aku butuh sing iso nyukupi butuhku Allah. Aku lan aku tak marani ning Allah ben nyukupi butuhku. Separo niku bener. Tapi sampai enek kabel pedhot tok sing sampean lali sing nekakno sifat butuh. Ora sing nekakno aku bener. Sing nekakno sifat butuh teko ning uripku sing nekakno bener. Ndak kok ora sampean eling-eling. Kaya-kaya aku sing butuh ae. Nah niku. Mulane sok-sok kula sampean lek ngajokne proposal rancangan anggaran urip niku kebablasan. Kula butuh 500 juta aku sing. Bangun to, Pak? Anane wong wani mutusno kula butuh 500 juta aku sing. Niku lak mergo wong medhot hubungan antarane kewakilan karo keabdian. Manungsa niku duwe sifat telu sing gandeng. Sifat kemakmukan, sifat keabdian, sifat kewakilan. Nalika sifat kemakmukan kita ane wis dadi. Das manungsa ora lenggon. Gone ming dadi makhluk bisalah dadi oleh nomor loro diundangno menungso duwe sifat keabdian ing dalam sifat keabdian Allah sing dadi bendoro menungso sing dadi kamu kawula iki ora dicitak tapi dibatasi gerake sedo metu kok citakan iso mlokane aku tapi dibatasi. Dibatasi napa? Dibatasi jatahe, dibatasi perintahe, dibatasi larangane Gusti Allah. Termasuk butuh barang niku wau. Nentone ngriku ngoten lho. Butuh lan ora butuh niku sing nentone dudu sampeyan, tapi sing nentone Gusti Allah. Tampilno iki sifat butuhmu. Mergo sifat butuh ya kiriman kok ora tampilno meneh. Nggih. Nah, pun sing nomor telu menungso niku duwe sifat kewakilan. Niki sing tampil kewakilan iki kebebasan saka Allah. Sampeyan bebas ngomong, sampeyan bebas ngerancang, sampeyan bebas ingin, sampeyan bebas ngarepno, sampeyan bebas napa-napa. Sepisan maneh, maning kebebasan kewakilan iki sakjane ning jerone posisi kehambaan. Cuma prakteke sing wis-wis posisi kewakilan sing bebas niku wau arep dinggo batesi aturane Gusti Allah. Arep dinggo meksa ngodot. Dinggo meksa ngodot kodok kodare Gusti Allah. Arep dinggo nglirwakno dekrite Gusti Allah. Niku sing marai ruwet. Sampai kewenangan donga pun dipahami sebagai alat sing kena dinggo dudul-dudul astane Allah ben astane Allah nyeblok napa wae. Kaya-kaya Allah niku mung iso gegem ra iso paring. Lan donga sing sampean diogro-ogro lek pancen iki dianggep ogro-ogro. Ngono lho iki. Donga sing diogro-ogro niku sak dene sing maringi. Lah kok malah ogro-ogro sipate Gusti Allah. Mboten ngoten, donga niku dudu sipat sing diogro-ogro sipate Allah mboten. Donga niku sipat sing kudu sampean rengkuh dhewe tanggune lambe donga iki. Supaya tampil dari kamu. Ya benar benar. Hada utawi iki-iki kesimpulan soal filosofi donga iku fahmul ngarifina. Pemahaman piro-piro wong sing wis padha kenal kabeh anilahi tentang Gusti Allah. Waya dululan bisa nuduha kenalan adal makna yang atas iki imakno opo mabaran yang kurukan bakal nutuhu yang masofa al-mu'alifu yai mu'alif al-ana yang dalam kene panggona kola dao sofa Abu Nasr as-Sarraj Syekh Abu Nasr as-Sarraj saal kunu takon sopo ingsun badal masyaihi ing setengah piro-piro syekh ahliati aku takon ane duae tentang soal donga matawi apa iku wajibuhu dalane donga li ahli taslimi gede wong sing ahli pasrah wa tafwidi lan tegese pasrah donga niku lak koyok ora terima moko jareke wong belajar nata ati kudu nrimo pak kabaan to nggih donga kuwi gambare wong ora nrimo lek nrimo lek jalukne jalukne berarti lek gak nrimo ngoten to moko jareke wong belajar nata ati kudu nrimo niku dalane terus mundi. Jere kon donga ben dituruti. Tapi kok ya dikon pasrah, mergo wis dicukupi terus piye? Lho, sampean yo jalan dijawab niki kalih Syekh Pakola. Monggo dawuh sapa Badul Masayikh. Dawuh ngene, taqullaha ala wajhaini. Nek kowe ndonga kuwi ndonga marang Gusti Allah ala wajhaini ing atase cara loro jalan yang bisa ditempuh untuk memasuki pintu doa. Dasar filosofi ndonga niku loro. Nomor 1 ahaduhuma utawi nomor 1 ne wajhaini iku turidu ngersak ngarepno sapa sira bidalika kelawan mengkono-mengkono oleh ndonga ngarepaken tazyinal jawariki ing macai gawa tamu maes-maes gawa tamu dipaes-paes zahirati kang bangsa lahir dipaes-paes didoae kelawan donga anggepen maca puisi ngono mergo wong iso maca puisi kuwi ya penting berarti iso juara ora kok maca puisi dienggo njaluk ora maca puisi kuwi ekspresi penampilan sing indah tentang abdi nika wau indah lek ngono ndonga niku peparing napa buta. Dan saya mesti pari ini saya butuh nek lah lucu ah kondumo ini ku pepari nge lanek ini ku ditompok pepari ini urib jadi indah dungu mesti indah kok saya butuh kan jadi orang pas lah mesti indah ya wes orang kacau isine penampilan tapi perlu nampil roh isine kebutuhan, tapi perlu nampilno kebutuhan. Mergo nampilno kebutuhan kuwi indah. Betul. Mergo li anak doa, karena sak temene donga iku dur pun perangan menawa hidmati saking lumadi. Mergo donga kuwi termasuk perangane lumadi marang Gusti. Yuridu kang arepaken sapa kawula ngarepaken an yuzayina ing ento maes-maesi sapa kawula jawari kawula ing gautane kawula dipaes-paesi biadil khidmati kelawan iki-iki bentuk lumadi. Kondungo niku salah satu bentuk laden-laden ning Gusti Allah. Kaya bocah cilik asale ora iso omong, saiki iso omong. Nuwun, Mbah. Nuwun. Lha kan dadi bocah ketok apik. Kowe asale bisu bidek. Ngerti bidek-bidek iki dudu budek. Bidek niku menengae, terus saiki iso muni Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Unen-unen ngeten iki unen-unen murah apa larang. Biaya kanggo mukulno unen-unen Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Gunukulno pukulan sing ngoten niku bentuke biayane murah apa ora. Pirang miliar. Nah, kena dihitung. Wong sarjana profesor dhewek robot iso ngomong ae suarane ngoten lho. Dadi enek robot sundine apik banget. Allahumma barik lana. Iki swara apik meneng. Larang apa murah swara ngene iki? Larang pundi karo isine penjaluke? Gusti kula nyuwun duit 50 juta. Isine unen-unen wonten isine unen-unen. Tapi unen-unen regane 500 juta luwe, 500 miliar luwe, 500 miliar luwe. Tapi dilumuni jaluk perkara sing regane 500 ewu luwe. Jadi mulai kelarangan unen-unene karo sing arep dijaluk. Wong kadare ning arep nyogrok klopo degan wae kok arit sing dinggo ngetok niku emas. Enggak. Dua den arit-arit emas. Dan kok arit emas niku dinggo tuku, utawa dinggo nggotak. Degan sing regane men 5000 rupiah paling larang. Upama degane kuwi ora utuh. Upama degane kuwi gak utuh. Sampeyan larat apa sugi? Wong duwe arep emas. Upama degan sing sampeyan ogro-ogro ora utuh niku sampeyan sugi napa larat? Dari sugi kok ijek susah. Bandung ora keturutan kok ngundel. Boleh. Iku nomor siji. Jadi tazkiyah pepaes. Dene lambe kok iso muni pepaes. Dene ati kok iso zikir. Mergo wong donga niku mesti eling sing didurani lho. Wong donga niku mesti eling sing dijaluki Allah. Ora kelak zikir. Niku keindahan luar biasa. Dadi bang iso lape donga. Tiba-tiba misal alam tuh ngolel apa sampean bisa mesyuk. Nomor loro, dalane donga wal wajhus sani. Utawi dalane donga kang kaping pindho iku antadzuma. Arep yen to nyuwun sapa sira. Nyenyumun oleh menyenyumun iktimaran krono netepi perintah oleh menyenyumun orang mergo melek isine dungamu nanging oleh menyenyumun mergo melek dadi wong sing tunduk marang perintahe Gustimu nggih. Angen ya sing ngono nyuwun menyenyumun ngono apa ya ngono sakjane kudune bingung. Nyuwun apa ya wong wis dikai kabeh wong nyuwun ae lho ngono kudune wong nyuwune susah mergo bingung lan nyuwun. Kudune kaya sampean susah lek arep salat to. Aku iki sakjane ra kudu salat kok dikon salat ngono lho kudune niku. Lah tapi bangsa donga kok semangat. Tibake semangate mergo ning jero donga iki ana kepentingan. Nggih ra? Donga niku itimaron. Dalane wong donga sing bener niku lek donga krana netepi perintah lima maring barang amaro kang wis perintah saka Allah Taala rupane barang sing diperintah menawa doa saking donga intaha wis rampung gawe Syekh Abu Nasr As-Sarraj. Aga ditapi nggih. Kok mboten uman napa-napa lho. Ora uman napa-napa piye to, malah kebenekan apa-apa ora uman napa-napa piye. Uman donga lha wis larang banget. Nah, sampean kok iman kumanan iso donga. Kumanan iso donga. Larang napa ora? Mulya napa asor? Lha mulya banget. Mergo ora anggen makhluk diparingi donga. Nek ngono donga niku butuh apa cukupe kebutuhan? Nampil nabi toh sakjane ora butuh mergo wis cukup. Lek diukur karo kebutuhanmu wis cukup. Tapi lek kowe larang gak ndonga tegese ora cukup olehmu netepi perintah. Nggih. Men enten-enten perkara niki sing dereng kepetu ngoten. Napa to? Enten sedhi ning jerone wong donga niku. Enek sedhi perkara sing larang banget. Sing larang banget. Mergo sampean dituduhi nomor tilpune Gusti Allah. Wong sampai roh nomor tilpune Gusti Allah niku wong kenal Gusti Allah napa wong sing ora direken Gusti Allah. Dan berarti sampean kenalmu kumunda derajate apa munda asor pangkate. Lek munda derajate nggo munggahno derajat niku butuh biaya piro? Musto keblekan rahmat jaman ora terima keduman. Keblekan rahmat lho kok isih kurang. Nek nuwun sewu lek gak panjen atine wong picek ora nek atine sing picek panjen gak ketok ngoten-ngoten niku. Ya ora opo cek ya kelihatan lah. Pijat saja ya kok. Elem. Ya kelilipan. Tetap lu kelilipan bolak balik sosial lagi. Ngerocok. Ya. Lek meripati ngerocok. Dulu nopo-nopo lah diambil. Sing cilik dadi gede, sing gede dadi cilik. Akhirnya kan jerune donga sing cilik sama nangkep larang, bungkus sing rupa donga iku larang sama nangkep murah. Mulane ala donga ya, ya ngono to lho. Nggih. Dungamu ya apa? Donga ya dibarengi kerja keras ora kasil. Oh, jadi ternyata dungo dan kerja keras ini mudah luru. Kerja keras karo dungo dalam rangka ambisi ini menungso. Saya ambisi menungso ini memang pada diri mongkol dungo kiriman sama Gusti Allah larang. Berarti lagi Gusti Allah itu loman apa medit? Loman. Hari kemarin saya dikongkan di getek kelopo di bawah Allah. Gusti Allah sedih banget. Sama lo pengunduhi lampu bisu raison dungo. Tapi sampai tiga emas almari. Karo ora usah dikei emas almari nang iso muni ilmu mundi yo. Ilmu mundi sampean karo Allah taala dituruti iso duwe emas almari tapi terus bisu sakar. Karo sampean ora usah duwe emas almari neng iso omong. Ora usah duwe emas ritek ning sing penting iso omong. Karo ilang sifat omonge ning oleh emas sak lemari, milih pundi? Milih. Nek ngono regane iso omong. Iku ngumpul regane masalah mari. Pilih di kowe nek gak gelem ngombe banyu sak gelas iki kowe mati. Nek gak gelem ngombe banyu sak gelas iki kowe mati. Tapi lek kowe ngelem ngombe banyu sak gelas urip. Milih pundi jamane? Milih ngombe apa milih ora ngombe? Ya milih ngombe. Mesti ngono. Senajan pegane ngombe sak juta luwe. Dan mula intine wong niku nampil ro sifat butuh. Aja terpancang isine kebutuhan. Monggo kita tutup kami dengan sesangian Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu tabaraka anhu wa sahbihi wa sallam ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahi wa yukafi mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم ثبت إيماننا ونور قلوبنا وسلمنا في الدنيا والآخرة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أخر كلام السلام عليكم.